Nayafila barakallahu fikum. Ustaz Afan tadi disebutkan apabila seorang ayah mempunyai anak putri 3 orang dapat masuk surga apabila dapat menjaga dan mendidiknya secara benar. Nah, hadisnya sahih. Bahkan biar 1 wanita anaknya dia didik sampai dewasa menjadi anak saleh sampai dia nikahkan, itu juga benteng baginya dari azab neraka. Ya. Apalagi 2, 3, masya Allah. Ini lebih afdol tentunya. Tapi ingat karunia Allah. Anak itu bukan kita yang kuasa. Diberi 1, 2, syukuri, didik dengan baik. Naam. Ini pertanyaan, bagaimana kalau seorang ayah itu mempunyai 2 putri? Naam, hadisnya sama. Kalaupun dia cuma 2, bahkan jelas hadis itu, beliau Nabi SAW menyebutkan dalam hadis berikut ini. Nah, hadis yang berkenaan dengan anak wanita. Beliau sampaikan, mangkanat lahu unsa. Barang siapa yang dia memiliki anak wanita, tidak sebutkan jumlahnya, ya, dia tidak menyakitinya. Walam yudhiha walam yanhanaha, ya. Walam yu'assir waladu 'alaiha, siapa yang punya anak wanita, dia tidak menyakitinya dan tidak menyia-nyiakannya, ya, yuhanniha. Walam yu'assir waladahu, dan tidak mengutamakan laki-laki daripada dia wanita, ya. Maka orang yang seperti ini, orang tua yang bersikap seperti ini kepada anak wanitanya sayang, tidak melebihkannya laki-lakinya, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan ia dalam surga. Biarpun 1 anak wanita. Barakallahu fikum. Ustaz, kapan mulai diajarkan hukum syariat tentang larangan-larangan atau sesuatu yang mesti dijauhi oleh anak? Ya, di samping kita mulai menyampaikan anak pada perkara-perkara yang dilarang Allah, dari mulai anak itu mulai bisa diajak bicara, juga sikap kita menghindarkan mereka. Makanya ighfirullah barakallahu fikum, ini berkenaan dengan anak sudah mulai 7 tahun apalagi. Sehingga para ulama mengingatkan kita, jangan masukkan perkara yang bisa merusak pendidikan anak di rumah. Seperti halnya televisi, ya, yang banyak memberikan dampak buruk untuk anak-anak kita di rumah. Kita melarang gambar itu kan menyebabkan malaikat, ya, jauh, gak mau masuk rumah kita, malaikat rahmat. Anak kita minta, Abi kenapa sih Abi gak punya seperti ini, jelaskan pada anak dengan baik. Ya, anak biasanya tanya. Anak minta ini dilarang, jelaskan nak, ini gak boleh karena begini haram, gak boleh ini mengandung unsur ini. Dijelaskan kepada anak. Setelah anak mulai bertanya, mulai bisa diajak bicara, mulai dikenalkan. Contohnya, yawfila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanamkan kepada cucu beliau ketika masih kecil, dalam keadaan anak itu makan kurma, yang itu kurma sedekah. Beliau tidak membiarkan cucunya memakannya. Namun beliau katakan kepadanya dalam hadis Abu Hurairah, akhadal Hasan bin Ali tamratan min tamri sadaqah. Hasan bin Ali ambil kurma, kurma sadaqah. Lalu masuk di mulut, begitu masuk di mulut beliau bersabda, ya, kih kih. Irmi dia. Buang buang buang buang. Ya. Amma alimta anna la naqula sadaqah? Kamu tahu kita ini enggak boleh makan sadaqah. Jadi masih kecil ini belum tahu. Kan anak kecil ada kurma, tinggal ambil lah makan. Disuruh keluarkan, keluarkan, keluarkan. Ini contoh ikhwah. Jangan kita menganggap ah masih kecil, maklum, maklum masih kecil dibiarin, masih dibiarin. Enggak. Sampai dikatakan dalam hadis Amr ibn Abu Salamah, dia mengatakan kuntu hulaman fi hijrin Nabi SAW. Aku masih kecil di pangku Nabi SAW. Masih kecil masih di pangku. Tidak duduk sendiri. Wakana yadai tatisu fi safa. Tanganku, istilah orang Jawa, ngerangge makanan yang di piring, tahu ngerangge, menjangkau. Mengambil makanan yang dihidangkan di piring begitu. Biasa anak kan lihat ada kue di sana, dia berusaha mengambil walaupun jauh. Beliau katakan, ya gulam samillana, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimayalik, ambil makan yang dekat denganmu. Lihat, masih kecil ini, masih dipangku, sudah diajari. Apa-apa yang mesti dihindari, adab-adab pun sudah diajari. Jelas, ini dalil kita orang tua. Jangan memaklumi terus, salah dimaklumi. Masih kecil makan begitu-begitu sampai di yang dipiring, ditumpahin, dibuat mainan. Tegur, jangan, ah maklum masih kecil. Ada saudara kita menegur, itu anakmu, biarinlah masih kecil. Jangan kita bela kesalahannya. Masih kecil tapi kita harus ajari. Begitu Rasulullah SAW tidak membiarkan anak ini begitu tadi. Walaupun pelanggarannya kecil tapi ini ingatkan. Sehingga ingat ihwa kata dia, kata beliau. Amr ibn Abi Salama, fama zalat tilka ta'amati. Jadi teringat terus selama umurnya dia makan ingat dengan kejadian waktu makan itu. Teringat memorinya, aku pernah dilarang. Aku pernah ditegur. Ini anak-anak, memorinya tajam. Apalanya kuat. Barakallahu fikum. Bismillah afwan Ustaz. Pada taklim menggapai rumah tangga Islam. Ustaz menyampaikan bahwasanya kita jangan terlalu sering-sering berkunjung ke rumah kerabat. Mohon dijelaskan dan berapa takarannya. Ya fila barakallahu fikum. Ya, sering-sering kunjung ke rumah kerabat itu bukan kami melarang. Kalau wanita sering-sering minta diantar kunjung ke sana kemari, coba ditanya kepentingannya, ya, ditanya keperluannya. Kalau nggak ada kepentingan sering-sering kan juga nggak bagus, apalagi di tempat kerabat kita ada hal-hal yang banyak menyelisih syariat. Belum ngaji, belum ngerti ilmu, masih banyak di situ, ya. Televisi masih terus disetel di situ, masih laki perempuan ipar ada situ. Hati-hati, jangan merasa bebas, ya. Karena apa? Pengaruh nanti anak-anak kita. Kita memang bertamu anak-anak di bawah. Kita cerita sama orang tuanya. Anak-anak bermain dengan anak saudara kita, bermain tak terkontrol, bebas. Hati-hati juga, ya. Kecuali kita bisa memberi arahan, membatasi anak-anak kita dan saudara kita punya pengertian. Nah itu akan mendukung kebaikan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ya, bukan dilarang enggak boleh kunjung, tapi lihat maslahatnya, pertimbangkan madharatnya. Ya. Nah, dikatakan karena terkadang banyak orang mengunjungi saudara atau kerabatnya terlalu sering hingga mengganggu orang yang dikunjunginya tersebut. Barakallahu fikum. Nah, apalagi seperti ini. Kalau kunjunganmu ke rumah kerabatmu membuat kerabatmu jadi kurang enak. Ya, mau diusir kerabat, enggak diusir tiap hari datang, ya enggak enak. Jadi antum juga mau kunjung kerabat itu, lihat-lihat. Ya. Jangan sampai sengaja kunjung pagi ke rumah om sana, sarapan di sana, siang ke tante sana, makan siang di sana, malam nanti di sana nenek makan sama nenek, besok lagi begitu, besok lagi begitu. Enggak pernah masak di rumah, irit. Nah, ini enggak begitu. Barakallahu fikum. Ya. Subhanallah ikhwan. Merasa keluar kuku banyak ini sudah. Ya ikhwan, jangan begitu. Ya. Ini ambil kesempatan tapi bikin orang lain jadi enggak sempat. Hati-hati. Afan Ustaz, mohon dijelaskan perkataan Al-Ahmad bin Qayyim ta'ala. Orang yang tidak bertakwa, menyuruh orang lain untuk bertakwa seperti seorang dokter yang mengobati pasien tapi si dokter sendiri sedang sakit. Naam. Ya, tapi barakallahu fikum, begitu beliau gambarkan kepada kita dalam hak, ya, anak dari orang tua. Jangan engkau orang tua, ya, mengingkari apa yang engkau ajarkan pada anak. Engkau melarang sesuatu, engkau melakukan. Engkau menyuruh sesuatu, engkau tidak jalankan. Nyuruh anakmu, ngaji le, sana berangkat ke masjid. Bapaknya enggak ngaji, enggak ke masjid. Suruh sholat anaknya, bapaknya enggak sholat. Kan lucu. Contohnya, bapaknya antar anak sore-sore. Nak, ayo mandi cepat, ngaji. Diantar ke masjid, naik motor sampai depan masjid, masuk nak. Itu, teman-teman sudah mau ngaji, sudah azan. Sudah tahu azan, bapaknya pulang enggak sholat di masjid. Anak suruh masuk, bapaknya pulang. Ini bapak enggak jadi teladan. Jadi anaknya pun di masjid main, lari ke sana kemari. Karena bapaknya enggak ngawasi. Coba kalau bapaknya ikut sholat ke masjid jamaah. Walaupun bapaknya yang ngajari ustadz. Tapi kan bapaknya ngawasin. Ayo nak, bapaknya nungguin sambil baca Quran. Anaknya diajari oleh ustadz. Ya, atau bapaknya zikir, anaknya belajar. Selesai pulang sama-sama lagi. Kan bagus. Kalaupun tidak, bapaknya sholat minimalnya. Nanti balik jemput. Itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang tua, hati-hati. Karena kita memang, ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang ia di dalam neraka berputar-putar dalam keadaan ususnya terburai. Dia seret-seret, putar keliling neraka, menjerit-jerit kesakitan seperti sapi yang memutar kincir air keliling begitu. Sehingga membuat orang-orang di neraka kesakitan dari suaranya. Membuat sakit mereka. Mereka berkerumun bertanya, Fulan, bukankah kau dulu yang mengatakan begini, nyuruh kami begini, melarang kami begini? Apa kata dia? Benar. Amurukum walam atihi, aku perintahkan kalian dengan satu kebaikan tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian tapi aku melakukannya. Wal'iyadzubillah. Nas'alul salam afiyah. Ingat ya fila barakallahu fikum. Hati-hati. Ada pertanyaan, saya tolong jelaskan berikut. Beliau bersabda, siapa yang masuk dua anak perempuan hingga usah balik, maka jari kiamat aku dan orang itu seperti dua jari ini. Naam. Ya. Beliau menempelkan dua jari ini. Ini hadisnya sahih. Beliau menyahabarkan kepada kita bahwa orang yang mengasuh dua anak, ya, wanita dengan baik sampai dia dewasa, dia nanti akan dekat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas, ya, penyampaiannya ini menambah keterangan kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Menambah hadis yang kami sampaikan tadi. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini keutamaan mendidik anak wanita, jangan disia-siakan. Apakah anak laki-laki enggak seperti itu? Wallahu a'lam. Yang jelas hadis itu konteksnya wanita, karena kebanyakan orang meremehkan anak wanita. Islam mengangkat derajat mereka. Nah, herannya wanita setelah diangkat derajatnya sedemikian rupa, diberi sarana untuk mudah mendapatkan surga, malah berbalik durhaka. Suruh berhijab dibuka, ya, malah dibuka. Suruh ditutupin malah dibuka, dipamerin auratnya. Jangan. Ya, ya barakallahu fikum, hati-hati. Ini mohon dijelaskan tentang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, beberapa orang Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Rasulullah SAW menjawab, iya. Mereka berkata, adapun kami demi Allah, kami tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya tidak sanggup berbuat apa-apa jikalau Allah akan mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Nam ya fila barakallahu fikum. Ini hadisnya sahih. Ada juga hadis yang lain. Ketika beliau mencium cucu beliau, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, ada di dekat beliau Aqra ibn Habis. Dia terkejut, "Ya Rasulullah, engkau cium dia?" Ya, wallahi demi Allah, aku punya anak 10, satu pun enggak pernah aku cium satunya. Satu pun enggak pernah aku cium, kata dia. Maka beliau ingatkan, ya, bahwasanya Allah menyayangi orang yang punya sifat penyayang. Termasuk hadis ini, beliau mengatakan, aku tidak sanggup berbuat apa-apa jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Karena kalian kaku, kasar sikapnya. Wong anak sendiri kok tidak disayang. Nah, kadang orang tua kan pasang muka bangka, pasang badan, pasang dada istilahnya, supaya wibawa. Dengan anak kaku, kasar, main, ya, komando saja. Atau main tendang saja. Tidak. Beliau subhanallah, ya, mengusap kepala anak kecil, kadang menciumnya, ya, menyayangnya. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Tentunya yang dari hadis-hadis ini, ya, hati-hati. kita bukan pada anak perempuan orang lain, pada anak laki-laki. Ya, jangan dalilnya ini Ustaz sahih, berarti kita nanti ketemu anak orang yang kecil kita sayang di jalan, enggak boleh, dapat pukul kita nanti. Anak siapa dulu dan siapa dulu, jangan anak perempuan. Bahaya ini. Kesempatan jadikan dalil. Oh enggak, beliau ini dalil anak laki-laki. Ya. Dan ini wa barakallahu fikum, enggak bisa dipungkiri. Orang kalau sayang itu pasti ada apa? Ada buktinya, ada ya, istilahnya itu pelaksanaannya, contohnya. Ada buktinya begitu. Seperti beliau menyambut Fatimah putri beliau, masya Allah. Kalau datang disambut, beliau berdiri, beliau sambut, gandeng tangannya, diciumnya, diajak duduk di tempat beliau. Kemudian begitu pun Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau Rasulullah datang kepada rumahnya, disambutnya, digandeng tangannya, dipeluk, diciumnya. Itu karena ayahnya. Artinya karena beliau memperlakukan anak seperti itu, begitu anak dewasa juga memperlakukan bapaknya seperti itu. Lihat. Subhanallah, ini kemesraan di keluarga Rasulullah SAW dan itu dituturkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ikhbarakallahu fikum. Bagaimana rasanya kalau kita menyaksikan keluarga yang romantis begitu? Tentunya kita iri, kepingin, lakukan, kenapa tidak? Nah, ikhbillah barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi orang yang seperti singa gurun pasir ketika melihat kesalahan orang lain, bahkan dengan menyebutkannya dalil-dalil kitabullah, namun ketika pada dirinya sendiri atau pada keluarganya mencari-cari alasan atau rukhsah atau lembek sikapnya, jika dinasati berkilah dan ya, berlindung dengan dalil-dalil yang kurang tepat, namun jika dibiarkan ya, bisa merugikan orang lain. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini juga sikap kiber. Artinya dia tidak menerima nasihat dan saran orang lain, merasa diri benar atau mencari pembenaran diri dengan dalil. Tidak boleh. Hendaknya kita rubah. Kita rubah. Karena kita orang mukmin, orang Islam ini ketika berhadapan dengan dalil, kita tunduk. Kalau itu mengena diri kita, kita juga taubat. Kita salah dengan dalil itu sudah jelas. Sehingga yafila barakallahu fikum, sikap keras kepada kesal orang itu bukan dengan kekerasan. Kita memberi nasihat, ada tahapan-tahapannya, ada aturan-aturan, ada uslubnya, ada tata caranya. Sehingga kita tidak mesti selalu mensikapi orang kesalahannya dengan kasar. Tidak. Allah perintahkan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Serulah umat manusia itu pada agama Allah ini dengan penuh hikmah. Nah, hikmah ini panjang penjabarannya. Lihat orang itu. Kalau dengan tegur, lembut, dia sadar, bagus. Kalau dia itu ada di bawah kekuasaan kita, memberikan kesalahan berulang kali, kita melakukan keras pada dia untuk menjadikan apa? Dia berhenti. Itu lihat. Ya, kesalahan yang ada. Tidak dibikin rata sama sikap kita kaku selalu pada manusia. Tidak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masing-masing ala qadri ukulin, sesuai dengan kadar akal mereka punya. Ya, kemampuan, punya kepahaman, dipahamkan. Apalagi kita punya ilmu, ajak dengan ilmu. Barakallahu fikum. Wah, ada pertanyaan, saya memiliki 3 anak perempuan yang beranjak menjadi gadis. Bila datang laki-laki yang soleh, siapa yang akan didahulukan? Apakah seperti orang Jawa kacang urut lanjaran? Atau siapa saja di antara ketiga anak yang didahulukan? Kalau kita punya 3 anak putri, mana-mana yang dilamar duluan, yaitu nasibnya. Jangan minta adiknya dikasih kakaknya, enggak cocok dipaksakan. Ya, kalau dia minta adiknya, enggak ada siap, enggak apa-apa, kakaknya diberitahu, nak, sabar. Ini rezekinya adik dulu. Walaupun kamu lahir dulu, adik dulu yang dapat jodohnya, ya sudah. Ya, ya barangkali sebelumnya ditawarin gue dulu kakaknya. Tapi mungkin informasi sudah masuk. Kalau kakaknya 7, adiknya 9. Ya sudah. Dia langsung masuk. Saya minta adiknya. Kan sudah dengar adiknya. Berapa? Nah. Jadi enggak mau kakaknya. Subhanallah. Ya ikhwan barakallahu fikum. Tidak harus. Kakak lahir duluan, nikah duluan, tidak harus. Tapi jodoh itulah takdir yang Allah menentukannya. Dan jangan malu, oh nanti kakaknya dibilang begini begitu. Enggak. semua ada jodohnya. Cuma belum datang ya jodohnya. Insya Allah kakaknya juga ada jodohnya. Dari afillah barakallahu fikum, masalah rupa tidaklah menjadi nilai utama tentunya. Yang penting agamanya dan kesolehannya, akhlaknya. Baik-baik, hati-hati. Nah, kemudian berikut. Bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang orang tua yang sering menyuruh anaknya memiliki banyak hafalan tapi diri sendiri tidak mau menambah hafalan. Sering menyuruh anak melakukan ketaatan tapi diri sendiri tidak mau melakukannya. Ini tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Ya, harus dimaklumi kalau anak suruh nambah memang wajib terus nambah. Masih muda, masih anak-anak, masih mungkin memorinya bertambah. Orang tua terbanyak memori, susah. Ya, mau di istilahnya. Kita mau format, hilang semua juga nanti ngeblank. Ya, pikun jadinya. Kalau dipaksa nambah juga susah. Maksud itulah yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang kalau sudah tua kayak kita ini, kayak ngukir di atas air. Adon tahu air dengan jari aja bisa digores, right? Tapi digores ujungnya terus sampai di sini sudah hilang. Sama kita orang tua, ngapain surat An-Naba? Lamanya enggak habis-habis. Ya enggak apal-apal. 5 ayat pertama hafal, padahal baru 5 saja. Yang kelima hafal, yang pertama sudah lupa. Baca lagi Qur'annya. Diulang-ulang. Anaknya satu kali duduk satu surat hafal, ya itu dipacu. Jangan anak lah, saya kayak Abi aja enggak hafal. Jangan niru Abi nah. Abi sudah lanjut tua. Kamu masih bisa. Umi juga pacu biar Abimu enggak hafal nak, kamu harus hafal. Ya, pacu. Tapi dalam ketaatan beda. Kalau ketaatan orang tua juga berilah contoh teladan. Jangan sampai dituntut kelak oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana Ustaz cara menanti suami kita yang suka kasar kepada anak sendiri? Ya. Bagaimana cara menanti suami yang suka kasar pada anak sendiri? Apakah memang tidak, ya, anaknya memang tidak nurut kepada ayahnya? Sehingga ayahnya langsung kasar kepada anaknya. Saya sampaikan, barakallahu fikum, bisa jadi ini awal yang keliru. Karena bapak dari awal suka gampang marah, ya, gampang kasar pada anak, sehingga anak itu lama-lama kayak tadi kecewa. Oh, anaknya enggak salah dimarah. Yang salah adanya dia dimarah, sehingga anak enggak taat sama ayah. Ini juga coba dibenahi. Sikap kasar yang seperti ini dibenahi, coba dikoreksi. Ditahan diri, jangan emosi terus, selalu berbuat kasar pada anak. Karena anak ini menilai, kalau sudah dewasa apalagi sudah mulai remaja, menilai. Menilai sikap bapaknya, konsekuen apa tidak, konsisten apa tidak. Hati-hati. Ya, dengan sikap kasar memang bisa. Allah kata Rasulullah sampaikan, "Murru auladakum bisalah wa hum abna sab'asinin." Perintah anakmu salat umur 7 tahun. "Wadribu biha wa hum asrasinin." Pukul anakmu karena salat itu. Kalau dia enggak salat atau salatnya belum betul setelah umur 10 tahun. Lu coba lihat. 10 tahun itu baru boleh anak ada pukulan. Nah, ini dari setahun sudah dipukul. Uminya sudah mulai nyubit. Minum, Mimi ini. Oh, dicubit suruh Mimi. Suruh maaf, gak mau maaf, dicubit. Diancam, gak mau maaf, gak mau maaf. Anak terpaksa makan. Dibiasakan kaku, kasar, jangan. Itu pun 10 tahun dipukul karena masalah sholat, belum benar atau gak sholat. Pukulan yang tidak membuat cedera. Tapi kalau orang tua kasar kayak ini mamanya, ini kadang dia tidak kontrol. Pokoknya main tendang, pokoknya main pukul. Ngena sasaran sembarang. Hati-hati, kena kepala, kena ini, kena itu. Subhanallah, kalau kepala ini sering dapat pukul, ya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, nanti kocelak. Siapa mau ngobati kalau kepala anak sudah kocelak? Tahu? Stres, menceng anaknya, miring jadinya. Bahaya ini. Jangan dipukul. Ya, subhanallah ihwa, jangan pukul. Hati-hati. Kasih sayang kedepankan. Bagaimana Ustaz cara menasihati anak yang keras dan suka membentak orang tua? Kita mau nasihati anak yang suka bentak orang tua. Subhanallah, coba yang bertanya koreksi dulu. Pernahkah kita memarahi suami, kalau yang tanya perempuan maksudnya. Atau yang tanya laki-laki, pernahkah kita memarahi istri di depan anak? Coba renungkan dulu. Kalau istri suka bentak suami, atau suami suka bentak istri, jangan salahkan. Kalau anak suka bentak orang tua. Yang ngajari bentak siapa? Enggak mungkin bayi lahir bisa bentak-bentak. Enggak mungkin. Dia bisa bentak karena apa? Ibunya sering bentak kakaknya. Bukan bentak dia, dia dipangku menyusu. Tapi ibunya bentak-bentak kakaknya. Kamu begini, begini, begini. Bayinya tuh enggak tahu apa-apa. Cuma tahu ibunya kalau bentak-bentak kakaknya dengar. Bapaknya juga begitu. Nah, ini anak mulai besar, mulai bisa bentak bapaknya. Umi, cepat begini. Umi, marah-marah bentak. Subhanallah nak, kalau nyuruh Umi jangan begitu. Coba yang bagus, bagaimana kalau nyuruh? Ternyata anak begitu karena memang uminya kalau nyuruh anaknya selalu dengan kasar. Ya artinya kita koreksi. Ya subhanallah ikhwa. Ini banyak hal yang memang kita harus benahi. Nah pentingnya wanita solehah ini tadi dikatakan Nabi SAW. Kalau engkau ambil dia karena agamanya taribat iada. Tanganmu selamat, lisanmu selamat. Enggak caci maki dia, enggak bentak dia. Tidak pukul dia, sehingga anakmu pun akan selamat. Tidak dibentak-bentak, tidak dipukul-pukul. Kayak uminya nurut, pinter, taat. Barakallahu fikum. Ihwa karena sudah isya, lama ini. Jadi yang ini besok saja insya Allah. Jadi barakallahu fikum. Jangan dipaksakan. Ihwa. Ya, gelas ini ada ukurannya. Kalau sudah penuh, diisi lalai tumpah. Kan begitu. Jadi barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita sambung insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan memperbaiki keluarga kita. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.